Bab yang pertama, dari mengelilingi dunia dalam 80 hari. Ini adalah rekaman LibriVox. Semua rekaman dari LibriVox adalah domain umum. Untuk keterangan atau menjadi sukarela, silakan melihat situs LibriVox.org. Rekaman oleh Kristianis. Mengelilingi dunia dalam 80 hari oleh Jules Verne. Terjemahan oleh R. Musa Sastra Dimeja. Bab yang pertama. Perry meriwayatkan Phileas Fogg mengambil Passepartout jadi buyangnya. Maka, diriwayatkan oleh yang empunya cerita ini, dalam tahun 1872 adalah seorang bernama Phileas Fogg berumah di Savillero, masuk bilangan Burlington Gardens di London. Tinggal dalam rumah nomor 7, meskipun ia senantiasa berusaha supaya yang berbeda dengan orang banyak, tetapi ia dipandang orang seperti orang yang ganjil juga. Dan lagi ia masuk bilangan lead yang kenamaan daripada sebuah perkumpulan yang bernama Reform Club. Adapun rumah tempat tinggal Phileas Fogg itu dahulunya didiami oleh seorang bangsa Inggris bernama Sheridan, yang meninggal dunia dalam rumah itu pada tahun 1814. Sheridan itu ialah seorang ahli pidato yang masyhur. Jadi, bolehlah dikatakan bahwa ahli pidato yang masyhur itu digantikan oleh Phileas Fogg, seorang yang amat ganjil tingkah lakunya. Dari kehidupannya, tiadalah apa yang diketahui orang. Hanya adalah ia seorang yang amat sopan dan masuk orang baik-baik yang mulia-mulia. Meskipun Phileas Fogg itu adalah terang seorang bangsa Inggris, tetapi banyak orang mengira ia bukan anak kota London. Tidak seorang pun pernah melihat dia di pasar uang atau di kantor-kantor bank, atau di kantor lain. Demikian juga dalam kapal-kapal yang ada di London, belum pernah orang mendengar saudagar yang bernama Phileas Fogg. Lagi ia bukan anggota dari komisi apapun juga. Jika orang mencari nama Phileas Fogg itu di antara nama advokat-advokat di kota London, tiadalah pula akan dapat. Phileas Fogg itu bukan pula seorang tuan pabrik, bukan saudagar, bukan orang tani. Bahkan bukan lead dari pada rupa-rupa perhimpunan yang banyak terdapat di kota London dan yang amat berpaedah. Phileas Fogg hanya menjadi lead dari perhimpunan Reform Club, lain tidak. Barangkali pembaca ada yang bertanya, mengapakah seorang yang amat ganjil tingkah lakunya itu diterima masuk jadi anggota perhimpunan yang utama, seperti Reform Club itu? Adapun Phileas Fogg dapat diterima itu karena dimintakan oleh Tuan Baring bersaudara-saudara yang termasyhur kekayaannya dan tempat Phileas Fogg senantiasa menyimpan uangnya. Tiada was-was lagi orang mengatakan bahwa Phileas Fogg itu seorang hartawan. Tetapi dari mana ia dapat kekayaannya itu? Seorang pun tiada yang tahu, dan rahasia itu hanya Phileas Fogg sendiri yang tahu. Adapun Phileas Fogg itu tiada kikir, tetapi juga tak suka membuang-buang uang. Jika orang diminta pertolongannya guna sesuatu maksud yang baik, maka dengan diam-diam ia memberi pertolongan kerap kali tiada dengan memperlihatkan namanya. Phileas Fogg seorang pendiam, dan dari sebab hanya sedikit perkataannya yang keluar, maka bertambah tersembunyilah kehidupannya kepada orang lain. Akan tetapi, sungguh pun demikian kehidupannya sehari-hari boleh diketahui oleh segala orang, sebab segala perbuatannya selama-lamanya tak berganti dari yang sudah biasa dilakukannya. Tetapi hal itulah pula yang menyebabkan orang ingin mengetahui lebih jauh dari kehidupan Phileas Fogg itu. Orang perantaukah Phileas Fogg itu? Hal itu rupanya sudah terang sekali, karena hampir segala tempat antero dunia diketahuinya. Tempat-tempat yang sebagaimana jua kecilnya pun diketahui oleh Phileas Fogg itu dengan terangnya. Terkadang-kadang dengan perkataan pendek tetapi terang, Phileas Fogg dapat memberikan kabar-kabar dusta yang menceritakan hilangnya seorang orang dalam perjalanan. Senantiasa ia memberi keterangan tentang itu yang terlebih boleh dipercayai. Dan apabila di belakang hari nyata benar perkataannya, maka banyaklah orang mengira bahwa barang apa yang telah dikatakannya itu seolah-olah seperti dapat terdengar dari suara atau terlihat dari penglihatan yang timbul dalam hati Phileas Fogg sendiri. Jadi pendeknya, Phileas Fogg itu adalah seorang yang banyak kali pergi berjalan jauh-jauh meski perjalanan itu barangkali hanya dalam pikiran saya. Hanya dalam satu perkara orang dapat tahu dengan terang perihal Phileas Fogg itu, yaitu ia sudah beberapa tahun tak meninggalkan kota London. Beberapa orang yang kenal kepadanya ada mengatakan bahwa mereka itu tak pernah berjumpa dengan Billy Swank di tempat lain daripada di jalan yang terdekat dari rumahnya menuju ke tempat perhimpunannya. Sehari-hari kesukaannya yaitu hanya membaca-baca buku sayap dan main whist. Adapun orang bermain whist itu kebiasaannya diam-diam saya, jadi sungguh bersetuju sekali dengan takbiat Billy Swank itu. Hampir selamanya dalam main whist ia menang, tetapi uang kemenangannya tidak dipergunakan akan dirinya sendiri, hanyalah dihadiahkan untuk rupa-rupa pertolongan. Oleh beberapa keterangan telah nyata bahwa Billy Swank main whist itu tidak hendak mencari uang, melainkan dari sebab ia sangat suka kepada permainan itu saya. Main whist itu dipandangnya seperti suatu peperangan yang penuh dengan kesusahan dan alangan, yakni peperangan yang tak dengan pergerakan, tiada dengan berpindah tempat, tiada dengan berlelah-lelah. Jadi sungguh bersetuju sekali dengan takbiat Billy Swank itu. Beberapa diketahui oleh Billy Swank itu tak ada mempunyai anak bini. Hal ini yang demikian itu adalah banyak juga terdapat pada orang baik-baik pun. Tetapi Billy Swank itu tiada pula mempunyai sanak saudara dan sahabat. Akan hal semacam itu sungguh jarang terjadi. Ia hidup dengan seorang dirinya saya di rumahnya di Savile Row yang tak pernah didatangi oleh seorang pun. Jadi, kehidupan Billy Swank dalam rumahnya tak seorang jua yang dapat tahu. Ia hanya memelihara seorang jongos. Selamanya ia makan di rumah perhimpunannya pada waktu yang tetap. Senantiasa pada satu tempat pada sebuah meja, tiada dengan mempersilakan handai tolannya atau orang lain. Ia pulang ke rumah hanya akan tidur, yaitu pada waktu tengah malam benar-benar. Ia tak suka tidur di kamar-kamar rumah perhimpunannya. Ia yang memang disediakan dengan perkakasnya yang sempurna tempat tidur lit-litnya. Daripada waktu 24 jam sehari semalam, yang dipakainya di rumahnya hanya 10 jam, yaitu untuk tidur dan mengenakan pakaian. Apabila ia berjalan-jalan, maka langkahnya selamanya tak berubah seperti ia pulang balik di serambi depan rumahnya, yang berlantai ubin, berbunga-bunga, atau dikelilingi rumahnya yang beratap kaca dan bertiang amat permainnya. Jikalau Billy Swank makan, baik pagi atau siang, selamanya segala makanan dan minumannya datang dari dapur, dari kamar makanan dan minuman rumah perhimpunannya, yang senantiasa dipilihkan baik-baik untuk Billy Swank. Makanan yang lezat-lezat itu semuanya dibawa oleh buyang-buyang klub itu dengan berpakaian indah-indah serta hitam, bersepatu yang tapaknya berkulit halus-halus hingga tak berbunyi bila mereka itu berjalan. Makanan itu ditaruh di dalam perkakas kepunyaan klub itu sendiri, dan meja makannya ditutup dengan kain meja yang berbunga-bunga amat permainya. Gelas yang dipakainya akan tempat minuman-minuman kesukaannya seperti sherry, anggur port, dan Bardwick's, dan bercampur dengan rupa-rupa bumbu yang harum-harum semaunya macam yang hanya dipakai dalam klub itu saja. Kemudian haruslah diceritakan juga bahwa air es yang dipergunakan akan menyimpan dan mendinginkan minuman Billy Swank itu asalnya dari danau di tanah Amerika. Meskipun kehidupan Billy Swank yang demikian itu oleh orang lain dinamakan ganjil, akan tetapi dalam keganjilannya itu adalah terdapat faedahnya yang baik, seperti akan diceritakan di bawah ini. Rumah Billy Swank di Savile Row itu tak dapat dikatakan amat indah, tetapi berbeda juga daripada rumah-rumah di kiri kanannya, yaitu aturan di dalam adalah sederhana saja. Dan oleh sebab tuan rumah selama-lamanya tetap saja aturan hidupnya sehari-hari, maka peraturan dalam rumah tangganya jadi amat mudah dikerjakan oleh jongosnya. Billy Swank hanya menghendaki diri pada bujangnya yang seorang saja, supaya bujangnya itu selama-lamanya bekerja dengan cermat dan mengerjakan tiap-tiap pekerjaan pada waktunya. Pertama kali yaitu pada 2 Oktober kebetulan Billy Swank baru melepas seorang bujangnya yang bernama James Foster sebab berkesalahan memberi tuannya air cukur yang panasnya 80 derajat Fahrenheit, sedang kebiasaannya hanya 86 derajat panasnya. Dan bujang yang dilepas itu mesti menunggu gantinya antara jam pukul 11 dan setengah 12. Billy Swank duduk di kursi, kedua tangannya memegang lututnya, badannya lurus, kepalanya tegak, dan matanya memandang lonceng yang berjarum dan menunjukkan jam, menit, detik, hari, tanggal, dan tahun. Apabila pukul setengah 12 berbunyi, Maka sebagai biasa, Phileas Fogg meninggalkan rumahnya dan pergi ke Reform Club. Pada waktu itu, didengar oleh Phileas Fogg orang mengetuk pintu kamarnya, lalu dilihatnya James Foster. Masuk yaitu bujang yang dilepasnya. James berkata, "Jongos tuan yang baru itu telah datang." Seorang orang yang berumur kira-kira 30 tahun masuk lalu memberi hormat. Phileas Fogg berkata, "Orang Prantiskah engkau dan namamu John?" Maka jawab orang itu, "Nama hamba Jane, yaitu Jane Passepartout." Yakni nama yang akan hamba pakai selama-lamanya dan telah hamba peroleh karena kecakapan hamba pandai melakukan diri dalam segala hal. Hamba rasa, hamba ini adalah seorang yang boleh dipercayai, dan lagi hamba harus menerangkan bahwa hamba ini telah melakukan berjenis-jenis pekerjaan. Hamba sudah pernah menjadi tukang nyanyi dan berkeliling antero negeri, menjadi budak pada komedi kuda. Hamba pandai main berayun seperti leotran dan menari di atas kawat seperti balondin. Habis itu hamba menjadi guru gimnastik supaya hamba dapat mempergunakan kecakapan hamba itu sebaik-baiknya. Kemudian hamba menjadi sersan pada tentara pemadam api di Paris. Hamba ada mempunyai surat-surat report dari hal kebakaran yang besar-besar di Paris. Tetapi telah 5 tahun lamanya hamba meninggalkan kota Paris, dan sebab hamba beringin hidup tetap, maka hamba menjadi bujang seorang tuan di tanah Inggris ini. Pada waktu itu hamba belum dapat pekerjaan, dan karena hamba mendengar kabar bahwa Tuan Phileas Fogg seorang termasyhur dan tetapnya mempergunakan waktu dan sedikit sekali suka mengganti aturan dalam seluruh tanah Inggris ini, maka dari sebab itu hamba membenarkan diri akan memohon pekerjaan kepada Tuan dengan pengharapan supaya hamba boleh mendapat hidup tetap sehingga hamba boleh jadi lupa akan nama hamba Passepartout. Setelah Phileas Fogg mendengar perkataan Passepartout itu, maka katanya Passepartout, "Saya suka kepadamu. Adalah orang memujimu kecakapanmu kepadaku, dan segala kabar yang saya terima dari hal dirimu baik belaka. Tahukah engkau perjanjianku menerima bujang?" Maka jawab Passepartout, "Tahu tuan." Phileas Fogg berkata pula, "Baiklah, pukul berapa sekarang ini Passepartout?" "Pukul 11 lebih 22 menit. Jawab Passepartout, serta ia mengambil alodi penggeraknya yang amat besar dari saku kerombinya yang dalam sekali. "Maka," kata Phileas Fogg, "alojimu terlambat." Jawab Passepartout dengan terkejut, "Tuan, jangan marah kepada hamba." "Tidak jadi, tuan." Phileas Fogg tinggal tetap berkata, "Alojimu terlambat 4 menit. Tetapi itu tak mengapa. Asal saya tahu berapa terlambatnya, sudah cukup. Mulai waktu ini, yaitu pukul 11 lewat 29 menit pada pagi hari Rabu 2 Oktober 1872, engkau kuterima menjadi buyangku." Habis berkata demikian, tiada mengeluarkan sepatah kata lagi, Phileas Fogg berdirilah sambil mengambil topinya dengan tangan kirinya yang dipakainya dengan lagu seorang yang berlaku tetap seperti mesin, lalu pergi. Passepartout mendengar pintu dengan tertutup. Itulah tandanya Jongos yang digantikannya telah pergi pula. Maka Passepartout pun tinggallah seorang diri di rumah nomor 7 di Savelero. Akhir bab yang pertama.